Aye kuring hayang mepre, tapi dewasa lamun geus karasa bau. Prek meprek, iye kuring hayang meprek, tapi dewasa lamun geus karasa bau. Nyai akan nyopian meprek jengkol ku ngarana nyai tongetari keteling meprek jengkol ku pejeteing jika jaran sakedap panasaran tapi belum nepikeun ka diasaan sok sanajan jengkol teh robah rupana tapi anger geningan jengkol teh bau. Hayang meprek tapi dewasa lamun geus karasa bau nyai akan nyopian meprek jengkol ku ngarana nyai tong tarik keting teing jika jaran sakedap panasaran tapi mung nepikeun ka diasaan sok sanajan jengkol teh robah rupana tapi anger geningan jengkol teh bau. Prek meprek, iye kuring hayang meprek, tapi dewasa lamun geus karasa bau. Nyai akan nyopian meprek jengkol ku ngarana tarik keting meprek jengkol ku pejeteing jika jaran sakedap panasaran tapi belum nepikeun ka diasaan sok sanajan jengkol teh robah rupana tapi angga